Seberapa pantaskah kamu untuk ku tunggu? Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Oh sayang, hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Oh sayang, untuk ku banggakan. Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Dia arah beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan